الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا Siapa yang belum tasmi' dari kelas 3 ataupun kelas 2? Hadith Anas bin Malik. Nah, pagi sudah tasmi'. Nah, yang lain? Nah, man yusammi' al-hadith mimman lam yusammi'. Nah, Ahmad. Baki al-musyrifin. Humam sudah tasmi'. Hasan. Hasan. Qum. Ahsanta barakallahu fiik. Naam. Jidan. نعم حسن تبارك الله فيك غيره نعم هشام sudah tasmi' Rian sudah tasmi' sebelumnya طيب نعم من الثالث Arman sudah tasmi' antum. Man ats-tsalits? Ahmad Sa'di sudah. Naam. Hudzaifah. Kok diam dari tadi Hudzaifah? بذنوبٍ أحسنت بارك الله فيك نعم dua faedah sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai hadis ini faedah ketujuh dan faedah kedelapan apa itu ya ikhwah nعم wajibnya apa mengingkari kemungkaran Nah, karena sahabat melihat ada seorang badui yang datang ke masjid kemudian membuang hajatnya di tempat ibadah para sahabat pun menganggap ini merupakan sebuah perkara yang buruk ini kemungkaran sehingga mereka mengatakan mah ingin dicegah jangan kau teruskan nah maka wajib hukumnya mengingkari kemungkaran sesegera mungkin secepatnya nah tapi ini sekali lagi hukum asal tersebut apabila tidak apa? Apabila mengakhirkan di dalam mengingkari kemungkaran itu lebih baik daripada bersegera. Kalau mengakhirkan ternyata lebih baik, maka itu dilakukan. Nah, karena ikhwani afidhakumullah, mengingkari kemungkaran terbagi menjadi berapa derajat? Empat derajat. Derajat yang pertama apa? Naam, an yakhlufahu wa an yazula wa yakhlufahu diddu. Ketika diingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut hilang, habis seluruhnya, dan datang kebaikan, maka ini yang harus bersegera. Nah, membasmi narkoba, obat-obatan terlarang, khamr dalam satu tempat, agar supaya warga menjadi tenang, aman, nyaman kehidupan. Maka ini wajib bersegera. Kemudian yang kedua apa? An yaqil. Wa in lam yazal biqulliyah. Ketika kemungkaran diingkari, tambah semakin minim. Walaupun enggak semuanya kemungkaran itu hilang. Tapi dengan adanya perbuatan tersebut, kemungkaran tadi lebih sedikit. Ada efek. Kemungkarannya apa? Lebih tidak dominan. Ada perubahan di sana, walaupun tidak semua. Ini pun juga bersegera diingkari, apapun kemungkaran tersebut, semampu kita. Nah, kemudian yang ketiga apa? An yakhlufahu ma huwa syarrun mithlu. Diingkari kemungkaran tapi ternyata melahirkan kemungkaran yang lain yang sepadan. Kemungkaran yang enggak hilang tapi lahir kemungkaran yang lain, atau kemungkaran yang tersebut hilang tapi menimbulkan efek kebatilan yang sama. Maka ini perlu ditimbang. Dia maju atau dibiarkan. Kemudian yang keempat, apa? Diingkari kemungkaran tapi melahirkan kemungkaran apa? Yang lebih besar. Nah, maka ini hukumnya apa? Haram. Diingkari kemungkaran tapi efeknya apa? Terjadi berbagai macam. Nah, fitnah, tuduhan-tuduhan. Nah, maka di sini ikhwani afidhakumullah dilah. Nah, kemudian faedah yang terakhir apa? Kaidah apa? Dalam hadis ini irtikab akhaf adzararain. Seseorang apabila melihat dua kerusakan, dua mafsada, dan dia enggak ada solusi, maka yang dia ambil adalah yang paling ringan dari dua mudharat tersebut. Mana yang paling rendah? Maka itu diambil untuk menolak yang lebih besar. Di hadapan antum ada dua kerusakan ini, antum enggak ada pilihan, harus mengambil. Maka ambil yang paling rendah. Untuk menolak apa? Yang lebih besar daripada itu. Kencing di masjid merupakan kemungkaran, tapi dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena ini masih lebih ringan daripada dicegah posisi sedang mengeluarkan hajat yang akan melahirkan sekian banyak apa? Mudharat. Yang lebih apa? Yang lebih banyak. Nah, anggota badannya akan merasa sakit karena tiba-tiba dihentikan ketika kencing. Atau yang kedua, kalau dicegah pada saat itu agar tersingkap auratnya di hadapan umat manusia. Atau yang ketiga, akan tercecer air kencing tersebut di banyak tempat yang asalnya satu, ini banyak daerah. Atau yang berikutnya, talawath badanhu wa thawbuhu. Dikhawatirkan air kencing tersebut akan terkena kalau diingkari, dicegah, kepada pakaiannya atau badannya. Empat kemungkaran melawan satu. Oleh sebab itu Nabi SAW ambil yang lebih ringan, dibiarkan sampai selesai, baru setelah itu dinasehati. Nah, Maka kaidah ini ikhwani afidhakumullah berguna bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menukilkan yang ditulis oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Syekhul Islam mengatakan, marartu ana wa ashabi fi zamani tatar. Aku bersama para sahabatku, para prajurit, ketika peperangan melawan kaum Tatar. Pada saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipilih untuk menjadi panglima. Dan Tatar datang menjajah negeri-negeri kaum muslimin, membantai mereka, dewasa, kecil, laki-laki ataupun perempuan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, marartu ana wa ashabi fi zamani Tatar. Pada zamannya Tatar, aku dan para prajuritku, teman-temanku, satu kompi dengan beliau. Biqaumin minhum yashrabuna al-khamra. Kami melewati dari kalangan Tatar yang mereka sedang meneguk khamr, miras. Mereka minum minuman apa? Keras. Nah, fa ankara alayhi ahadun man kana ma'i. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu di antara kita, salah satu di antara temanku ingin mengingkari mereka. Karena minum apa? Minum khamr. Dosa besar, kemungkaran. Salah satu yang ada di antara rombongan kita ingin mengingkari mereka. Fa ankartu alaihi, aku cegah dia. Siapa yang mencegah ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku cegah temanku tadi. Jangan kau ingkari mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innama harramallahu al-khamra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan khamr. Li'annaha tasuddu ani dzikri wa ani shalat. Karena khamr ini menghalangi umat manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khamr ini menghalangi manusia untuk mengerjakan salat. Gimana salat dalam keadaan teler? Gimana dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala berzikir dalam keadaan enggak sadar? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena membuat orang enggak bisa khusyuk dalam salat dan tidak bisa berzikir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa innama haula, akan tetapi mereka kaum Tatar tersebut, yasudduhumul khamr an qatli nafs, dengan mereka teler, dengan mereka minum khamr, itu menahan mereka untuk membunuh manusia. Wasaba ad-darari, menghalangi mereka dengan minum khamr tersebut menawan kaum wanita, melecehkan mereka. Wa akhdil amwal, dan menahan mereka untuk mencuri, merampok, mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Fada'hum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biarkan. Minum khamr sekarang apa? Munkar atau bukan munkar? Munkar, satu kemungkaran. Tapi ketika pada saat itu berhadapan dengan kaum-kaum yang mereka melampaui batas, para pembantai, ketika diingkari mereka minum khamr, akan melahirkan sekian banyak kemungkaran, membunuh manusia, mengambil harta, membantai, menawan kaum wanita. Ini empat kemungkaran. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memilih mereka dibiarkan itu. Nah, maka ini sebuah kaidah ikhwani afidhakumullah, apabila kita melihat dua kemungkaran di hadapan mata, Dan dua kemungkaran tersebut nyata, maka diambil mana yang paling ringan untuk menolak mana yang paling besar. Nah, kita juga pernah memberikan permisalan apabila dalam keadaan lapar, kita di padang pasir, kita di tengah hutan, tiba-tiba kita mendapati dua bangkai. Satu bangkainya kambing, satu bangkainya apa? Babi. Mana yang diambil? Ya bangkainya kambing, dikonsumsi, tidak ada masalah. Dalam keadaan darurat. Ditolak bangkainya babi, karena babi sebelum mati haram. Kalau kambing sebelum mati halal. Ini lebih ringan. Nah, ini dalam hal apa? Kemungkaran, dalam hal mafsadah, dalam hal keburukan. Nah, kalau di hadapan kita ada sekian banyak maslahat, kebaikan, mana yang dipilih kalau kita enggak bisa menggabungkan semuanya? Yang paling apa? Yang paling besar. Ini kebalikan daripada kemungkaran. Mana yang paling besar dan mana yang paling cocok dengan sunnah? Nah, Anda membaca Al-Quran ini, ibadah apa bukan ibadah? Termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik membaca Al-Quran. Tapi ketika kita ingin membaca Al-Quran, azan dikumandangkan. Mana sekarang yang lebih baik? Menjawab azan atau membaca Al-Quran? Jawabannya apa? Menjawab azan. Karena ini yang sesuai dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin fakulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengarkan orang yang mengumandangkan azan, ucapkan seperti orang yang mengumandangkannya. Nah. Begitu pula dikumandangkan jihad, jihad fardu kifayah. Ibadah apa bukan ibadah ini? Ibadah, jihadu fi sabilillah. Nah. Tapi kita dilarang sama orang tua. Dan birrul walidain apa? Wajib atau sunnah? Wah? Wajib. Maka mana yang dikedepankan? Yang wajib daripada fardu kifayah. Karena ini yang lebih besar. Jadi kaidah di dalam perkara maslahat, apabila kita dihadapkan dengan sekian banyak, maka diambil yang paling besar manfaatnya. Naam. Fadhal Zidan. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar beralih kepada hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, dan sirahnya Ibnu Umar telah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, dan beliau merupakan sahabat peringkat kedua setelah Abu Hurairah di dalam banyaknya meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan bagi kita. Ikhwani hafizakumullah, kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dihalalkan bagi saya atau dilarang bagi kita atau aku diperintah atau kita diberi bimbingan, nah, maka yang memerintahkan dan melarang di sini siapa? Nah, siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila Nabi SAW mengatakan dihalalkan bagi kita, maka yang menghalalkan adalah Allah. Apabila para sahabat mengatakan diperintahkan kepada kami, dilarang kepada kami, merupakan sunnah begini dan begitu, maka yang memerintahkan di sini siapa? Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk pada hadis ini. Uhillat lana, dihalalkan bagi kita, berarti yang menghalalkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dua maitatan wadaman, dua bangkai dan dua darah. Berarti dengan lafaz uhillat, dihalalkan, ini berarti pengecualian. Karena selain pengecualian ini hukumnya haram, bangkai haram, darah haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah, gak boleh dikonsumsi, haram bagi kaum muslimin. Naam. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, berarti ini pengecualian. Fa ammal maitatan, adapun dua bangkai, fal jarat, belalang. Berarti bangkainya belalang dalam hadis ini dihalalkan. Belalang ini merupakan apa? Hewan yang banyak kita dapati, terlebih lagi di kawasan-kawasan yang hijau, sawah, kebun. Dan ini ada beberapa macam, baik belalang apa? Belalang kayu yang warnanya coklat, atau belalang apa? Hijau. Belalang coklat itu seperti walang kadung itu. Belalang hijau yang lancip, yang ada di pesawahan, hidup di antara padi, dan ini merupakan hama bagi para petani. Atau belalang apa? Simba yang kakinya apa itu lancip, ini termasuk belalang. Atau belalang apa, batu yang warnanya abu-abu kehitaman, ini semuanya masuk pada hadis tersebut. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai, yang pertama adalah al-jarat, belalang, dan yang kedua adalah al-hud, ikan. Dan ikan ini berbagai macam jenisnya, baik yang besar maupun yang kecil. Dan yang mencakup itu pula segala hewan yang hidup di laut. Apapun hewan yang hidup di laut, maka masuk dalam hadis ini. Wa ammad daman, adapun dua darah yang diberikan pengecualian halal untuk dikonsumsi, fal kabid, hati. Hati, mubah, halal untuk dimakan, bahkan itu memiliki berbagai macam manfaat, vitamin A, vitamin B, kandungan zat besi. Wattihal, dan yang kedua adalah tihal, limpa. Dua darah, hati dan limpa. Apa itu limpa? Kita'atun, potongan, tushbih al-kibdah, yang mirip seperti hati dari sisi warna. Lasqa fil mi'dah, yang nempel di lambung. Dan limpa ini memiliki banyak kandungan protein, bagian daripada jeroan. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan hadis ini ada lemahnya. Di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam. Dalam hadis ini yang meriwayatkan ada seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam. Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam, orang ini lemah hafalannya, wa munkarul hadis, bahkan hadisnya diingkari. Nah, oleh para ulama. Nah, hadisnya diingkari oleh para ulama, sehingga dari athar ini yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam lemah. Tetapi athar ini sahih kepada sahabat Ibnu Umar. Artinya ucapan ini dari perkataan beliau, bukan dari perkataan siapa? Nabi. Nah, sanad yang menuju kepada sahabat Ibnu Umar sahih. Artinya Ibnu Umar yang berkata ini. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, dua darah. Siapa yang berkata? Ibnu Umar. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, naam, di dalam ilmu mustalah dan yang sudah kita singgung, kalau sahabat mengatakan dihalalkan kepada kita, berarti siapa yang menghalalkan? Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ini merupakan ucapannya Ibnu Umar yang dianggap marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena penghalalan dan pengharaman gak bisa dari ide manusia, dari pendapat anak Adam. Butuh dengan wahyu. Karena syariat butuh dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Berarti yang menghalalkan perkara ini kembalinya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ini merupakan perkataan sahabi yang dihukumi itu berasal dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis nomor 11. Ada beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, as-samak wal jarad, ikan dan belalang kalau sudah meninggal hukumnya suci, boleh untuk dikonsumsi. Dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah dan konsensus para ulama, ijma' di antara mereka. Dari Al-Quran di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 96. Al-Ma'idah ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut, apapun itu, hiu, paus, wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara, sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan orang yang melewatinya, melewati laut, melewati air, baik menjala, menangkap, memancing atau menembak. Ini dari Al-Quran. Begitu pula yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 14. An-Nahl ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan lautan untuk kalian agar supaya kalian bisa memakan, naam, dagingnya yang segar. Maksudnya di sini adalah ikan. Ini dari Al-Quran menunjukkan apa? Bahwasanya binatang laut halal untuk dikonsumsi. Nah, hidup ataupun bangkainya. Kemudian dari As-Sunnah, hadis yang kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dihalalkan bangkai bagi kalian, di antaranya apa? Ikan. Begitu pula dalil yang kedua, hadis yang sudah antum hafal, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berbicara mengenai bangkai laut, Nabi bersabda apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu madza maitatuh. Laut ini airnya suci, bangkainya halal. Nah, ini dalil yang kedua dari as-sunnah. Dalil yang ketiga yaitu hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat." Kami pernah berperang bersama Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 7 kali pertempuran. Kata Abdullah ibn Abi Aufa, ketujuhnya aku ikut bersama Nabi, bersama beliau. Na'kulul jarad. Di 7 pertempuran itu, mereka enggak banyak bawa perbekalan. Kita pun makan belalang. Ah, bisa dibayangkan. Nah, ketika ana diaman ikhwani afidhakumullah, kita melihat orang Badui, mereka konsumsi belalang, walaupun enggak semua jenisnya. Nah, mereka putus kepalanya, ada yang dimakan mentah dan ada yang direbus. Makanannya apa? Orang Badui nomaden. Mereka masih mengkonsumsi. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan apa? Ta'muhu hilu. Rasanya manis. Nah, kalau di Indonesia mending apa? Makan ceker. Daripada apa? Daripada apa? Belalak. Nah, tapi ini ada ikhwan hafizakumullah sampai sekarang. Nah, di sini sahabat Abdullah ibn Abi Aufa, 7 kali aku ikut bertempur bersama Nabi alaihi salatu wasallam, kita konsumsi apa? Belalang. Nah, ini dari as-sunnah. Dari kemudian yang ketiga, ijma' para ulama, di antaranya yang menukilkan adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab. Nah, beliau menukilkan bahwasanya ikan dan belalang adalah halal bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Sawa'un kana alladhi mata bi istiyad, walaupun belalang dan ikan tersebut mati setelah ditangkap, setelah diburu, au hadfu nafsihi, atau yang memang mati begitu saja tanpa diserang atau tanpa diburu. Sawa'un kana ma'tu'ur ras am la. Begitu pula kepalanya terputus, terbelah, terpotong, ataupun masih utuh. Nah, semuanya boleh untuk dikonsumsi. Bahkan Al-Imam Al-Bassam rahimahullah, nah, beliau mengatakan, anna samaka wal jarad idha mata fil ma, ikan dan belalang kalau mati di air. Ikan dan belalang, ya, kalau mati di air, fa innahu la yunajjisuhu, tidak membuat air itu najis. Qalilan kana au katsira, baik airnya sedikit ataupun airnya banyak. Baik bangkainya itu sedikit atau bangkainya apa? Banyak. Tidak merubah. Air itu enggak najis. Walau taghayyara ta'muhu, walaupun air itu sudah berubah rasanya. Walaunuhu, walaupun air itu sudah berubah warnanya. Warihu, walaupun air tersebut sudah berubah baunya. Karena kenapa? Yang bercampur dengan air ini najis atau suci? Hah? Suci. Ini barang suci. Maka hukum air tidak berubah dari asalnya, suci dan mensucikan. Walaupun memang sudah ada sedikit bau, warnanya berubah dikit. Nah, atau rasanya beda. Nah, karena ikan dan belalang bukan perkara yang najis bangkainya, maka tidak bisa merubah hukum asal dari air tersebut. Maka boleh dipergunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Nah, ini berkaitan dengan belalang ataupun ikan. Kalau bangkai hewan lainnya, nah, bangkai hewan lainnya selain ikan dan belalang, hai ho, suci atau najis? Hadith ini mengatakan suci. Hadith ini mengatakan apa? Ikan dan belalang, bangkainya halal. Selain ikan dan belalang dari kalangan binatang. Hukumnya apa? Haram. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-ijma' ala najasatiha. Kesepakatan di antara para ulama, bangkai selain belalang dan ikan najis. Boleh kita makan barang najis? Jawabannya apa? Haram. Ini dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqut tahur." Nah, kalau kulit binatang sudah disamak, maka berubah menjadi suci. Nah, kalau binatang sudah disamak. Nah, samak ini merupakan apa? Proses ya, merubah kulit mentah menjadi apa? Menjadi tersamak. Nah, karena kalau tidak disamak, ikhwani afidhakumullah, kulit binatang ini cepat membusuk, baik dalam keadaan basah, kering ataupun keras. Nabi SAW bersabda, "Idza dubihal ihab." Kalau kulit binatang sudah disamak, ada prosesnya, maka menjadi apa? Menjadi suci. Berarti kebalikannya, kalau enggak disamak, hukumnya apa? Nah, najis. Dan itu hukum asal daripada seluruh kulit dan bangkai hewan selain ikan dan belalang. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apa hukumnya menyentuh atau kita mendapati mayat? Kalau tadi kan mayat hewan, nah, ini sekarang mayat manusia. Mayat manusia, mayat manusia terbagi menjadi berapa? Dua. Ada muslim dan kafir. Ini pembahasan kita mayat muslim. Pembahasan mayat kafir tersendiri. Apa hukum mayat muslim? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menjadi dua perkataan. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan tahir. Mayatnya manusia muslim itu suci walaupun sudah mati. Nah, dan ini adalah pendapatnya jumhur. Mayatnya manusia muslim itu suci, pendapatnya jumhur. Merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab yang dipakai di Indonesia. Merupakan mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Tiga dari empat mazhab tersohor. Mazhabnya siapa tadi? Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka mengatakan bahwasanya mayatnya manusia muslim itu suci. Diambil dari apa? Dalil keumuman yang terdapat dalam sahih. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berpapasan dengan Abu Hurairah yang dalam keadaan junub. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah malu. Nah, ingin berpapasan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau ambil jalan yang lain. Abu Hurairah cepat-cepat mandi besar, kemudian setelah itu mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Aku kelihatan engkau tadi. Kemana kok tahu-tahu enggak ada?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi thaharah." Wahai Rasulullah, aku ini enggak mau duduk bersama engkau, aku dalam keadaan enggak suci. Aku dalam keadaan tidak di atas thaharah. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal muslima la yanjus." Dalam riwayat yang lain, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya muslim itu enggak najis. Mukmin itu suci, tidak najis. Maka dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup ataupun mati apa? Suci. Nah. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, mengatakan bahwasanya annal maitah adamiyyan juz. Mayitnya manusia muslim itu najis. Setelah wafat maka jasadnya ini najis. Ini pendapatnya siapa? Tadi sudah kita sebutkan tiga, berarti sisa satu. Siapa? Abu Hanifah. Menyelisih mereka. Mazhab pertama dalam Islam. Abu Hanifah menganggap najis mayatnya setelah wafat. Nah. Punya dalil ada. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni di dalam sunannya. Sebuah athar anna zinjiyan. Seorang zinji. Sebuah nasab. Dinisbatkan kepada zinji. Seorang zinji. Saqata fi bi'ri zamzam. Terpeleset jatuh ke sumur zamzam. Muslim ini tadi. Naam, saqata jatuh ke masuk kepada sumur zamzam. Famat. Kejadian itu membuat dia meninggal. Jatuhnya ke sumur tersebut. Pada zaman itu sumur terbuka. Sekarang sudah enggak bisa kelihatan, tertutup. Nah, ada tim sendiri untuk mengolah dan mengawasi apa? Naam, sumur zamzam sekarang enggak kelihatan. Kalau zaman dahulu sekitar 20 atau 30 meter dari Ka'bah terbuka. Nah, zinji tersebut masuk ke dalam sumur dan meninggal di situ. Nah, fa amara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair, maka dua sahabat ini, sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Zubair, berfatwa an yunzahal ma'u minha, air zamzam dipindah. Maksudnya dipindah di sini, dikuras, dihabiskan. Nah, berarti dua sahabat ini menganggap dengan adanya mayit membuat air ini apa? Hah? Najis. Ini fatwa dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Dalam riwayat yang lain, Habasyi, orang Habasyah yang jatuh ke sumur tersebut. Habasyah ini orang Ethiopia, zaman sekarang orang Afrika. Jatuh ke sumur itu. Maka mereka, dua sahabat ini memerintahkan untuk mengeluarkan airnya. Berarti menganggap mayatnya najis. Padahal ini muslim. Nah. Ikhwani afidhakumullah, maka perlu dijawab bahwasanya athar ini, nah, sanadnya lemah. Karena diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin, dari sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan Muhammad ibn Sirin tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. Bagaimana meriwayatkan darinya? Muhammad ibn Sirin tidak pernah mendengar langsung dari sahabat Ibnu Abbas. Berarti sanadnya terputus. Sanad dalam hadis ketika terputus, maka masuk di dalam perkara apa? Athar dhaif, lemah. Lemah enggak bisa dijadikan sebagai hujah, patokan hukum. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi sanadnya. Nah, dan ternyata ikhwani afidhakumullah, kisah ini diingkari oleh 4 ulama besar. Kisah ini diingkari oleh para ulama besar. Di antaranya yang pertama Al-Imamun Nawawi. Beliau dengan tegas mengatakan annallazi za'amuhu batil. Yang mereka ceritakan ini merupakan kisah yang batil. Kisah yang dusta, la asralahu, enggak ada asalnya. Enggak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini Imam Nawawi yang pertama mengingkari athar tersebut. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan laqitu jama'atan min syuyukhi Makkah. Aku bertemu langsung dengan banyak masyayikh, para ulama, guru-guru yang mereka tinggal di kota Makkah. Fasa'altuhum anil kisah. Satu persatu dari syekh-syekh tersebut, aku tanya mengenai kisah ini. Orang Ethiopia yang jatuh kepada sumur dan difatwakan oleh Ibnu Abbas untuk dikeluarkan. Aku tanya kepada orang Makkah. Kata Imam Syafi'i. Para syekh-syekh itu mengatakan, masami'ta hadza. Kami belum pernah mendengarkan kisah ini sebelumnya. Berarti kisah itu apa? Enggak. Nah, enggak ada. Enggak ada sumber. Ini Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, Ibnu Uyainah. Sebelumnya lagi. Padahal Ibnu Uyainah merupakan imamu Makkah, imamnya ahli Makkah, imamnya penduduk Makkah. Kalau ada apa-apa, mereka minta fatwa kepada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengatakan, ana min Makkah min sab'ina sana. Aku ini tinggal di kota Makkah 70 tahun, enggak sebentar. Aku ini hidup di kota ini 70 tahun. Lam ara ahadan. Aku tidak pernah melihat saghiran wala kabiran, kecil ataupun besar, ya'rif hadis az-zinji alladhi yaqulunahu, yang menukilkan kepada saya kisah orang yang jatuh ke sumur Zamzam. Padahal beliau tinggal berapa tahun? 70 tahun, enggak pernah mendengarkan kisah ini. Nah, apalagi sampai air Zamzam dikuras. Padahal sumur Zamzam tidak pernah surut. Walaupun di musim apa? Panas. Walaupun di musim paceklik. Walaupun di musim apa? Tandus. Riwayat ini sampai menguras air Zamzam. Nah. Kemudian yang keempat, sahabat Ibnu Abbas sendiri ternyata beliau memiliki sebuah fatwa sahih kepada beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, al-muslim la yanjus hayyan wa mayyita. Muslim itu tidak najis dalam keadaan hidup ataupun mati. Berarti dari dua mazhab ini, yang benar mazhab yang keberapa? Yang pertama, bahwasanya muslim ketika wafat jasadnya sama ketika dia masih hidup, dalam keadaan suci, tidak najis. Naam, dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan menjelaskan pada mayit manusia kafir. Bagaimana hukumnya setelah mereka naam wafat atau meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. إلى هنا والحمد لله.